aku bertanya padamu, apa arti semua ini? Cobaankah, siksaankah, hingga seringkali kiamat kecil terjadi? Atau karena manusia juga yang banyak salah dan makin ingkar? Lari darimu, meninggalkanmu, hingga bencana demi bencana datang bertamu di negeri ini. Memetik hikmah dari ujimu.